sesat cinta, satu sepinta yang terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tidak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, satra suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisahnya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan darah, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saat cinta coba kau pahami, saat bilang sayang jaga sab hati. Raman dua sabar henti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa saat cinta, satu sepinta jam terlalu. Kalau rindu, pasti seada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tidak balas apa pesan, jujur sesayang kau membingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saya dekati selingkuhan, dan coba renungkan kembali. Seperasa tumbuh dan termati, kau masih jadi kekasih. Jadi jangan takut sah ke lain hati. Biasa sah cinta satu sah pinta, jaga hati biar sah makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, pegang sah janji satra coba berpindah. Biasa sah cinta satu sah pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satra kan berpindah karena susah ya. Biasa sah cinta, satu sah pinta. Sayang.